Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, di samping munculnya jaringan Islam liberal, muncul pula akhir-akhir ini Islam Nusantara yang sesungguhnya pemikirannya hampir sama, bahkan bisa jadi hanya baju yang berbeda tetapi isinya sama. Islam liberal ini sesungguhnya tercampur di dalamnya beberapa pemikiran-pemikiran sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Oleh karena itulah kadang disebut dengan spilis. Sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Gak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Sering dan selalu bersama-sama. Demikian pula ketika munculnya Islam Nusantara, apalagi dijadikan sebagai bahan muktamar organisasi besar di Indonesia, maka mulai mencuat di mana-mana dan dibicarakan. Di antara yang terucap dari mereka adalah ucapan Ketua PBNU sendiri, Saidakul Siraj, yang menyatakan Islam Nusantara adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Berbeda dengan Islam Arab yang keras, kaku, penuh teror dan kekerasan. Dan ini sudah saya singgung pada sesi pertama, bahwasanya Islam Arab itu perlu dijelaskan. Apa yang dimaksud? Karena Nabi, para Arab, Quran dengan bahasa Arab. Apakah yang dimaksud adalah agama itu? Dengan agama kaku, penuh teror, kekerasan dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, juga tercetus dari mulutnya Ulil Absar Abdullah yang berkata, ciri Islam Nusantara adalah tidak memusuhi Syiah dan menganggap mereka sebagai bagian sah dari umat Islam. Dan ini tentunya cerminan dari prinsip liberalisme yang sudah kita bahas di sesi pertama, yaitu bahwa kebenaran itu relatif dan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, ini siapapun boleh berpendapat, sehingga Syiah patut dianggap sebagian bagian sah dari umat Islam. Tetapi anehnya, dia tidak konsekuen. Dia melanjutkan ucapannya, beda dengan Islam Wahabi atau simpatisannya. Kenapa? Tidak dikatakan pula bahwa Wahabi adalah bagian yang sah dari umat Islam. Ini anehnya di situ. Yang ketiga, bahwa Islam Nusantara mengikuti budaya setempat, tidak menentangnya, tetapi mengikuti dan melanjutkannya, seperti tradisi sesajen, yang itu tradisi-tradisi Hindu, Buddha. Islam Nusantara tidak memerintahnya, tetapi mengikuti alurnya, dibiarkan berjalan, tetapi diberi makna baru, yaitu dimaknai dalam bentuk kepedulian kepada sesama, atau tradisi nadran juga dilanjutkan, diubah hanya dengan membuang kepala ke laut dan seterusnya. Ini sebagaimana diucapkan oleh Abdul Muqsid Ghazali, tokoh mereka juga yang pencetus penggiat Islam Nusantara. Berarti yang digambarkan oleh mereka bahwa yang namanya Islam Nusantara itu adalah Islam yang sejuk, lembut, Masya Allah sudah. Gak pernah keras, gak kenal kasar dan seterusnya. Tapi justru dalam membahas Islam Nusantara pada muktamar tersebut terjadi kericuhan, kekacauan dan sebagainya. Aneh. Sehingga di awal Gus Mus menyatakan, ketika saya ikuti persidangan-persidangan yang sudah lalu, saya menangis. Karena NU yang selama ini dicitrakan sebagai organisasi keagamaan, panutan penuh dengan akhlakul karimah, yang sering mengkritik praktek-praktek tak terpuji dari pihak-pihak lain, ternyata digambarkan di media massa begitu buruknya. Malu saya kepada Allah. Latihan ibn a'azakumullah. menangis, sedih dengan apa yang terjadi. Hampir semua yang dikatakan Islam Nusantara anti, semuanya ada di situ. Kekerasan ada, kiai diseret ada, apalagi caci maki ada, semuanya ada di situ. Sehingga mereka menyatakan sungguh kami sedih. Sebagaimana diucapkan pula oleh beberapa orang dari mereka, beberapa kiai, yang menyatakan sungguh kita sama-sama menyaksikan muktamar yang sangat menyedihkan hati, sangat menyakitkan hati, bahkan memalukan. Dari lubuk hati yang paling dalam saya katakan bahwa muktamar kali ini adalah muktamar yang paling bermasalah sepanjang sejarah muktamar NU. Ucapan Kiai Haji Abdul Malik Madani, Katib Am PBNU. Qanibudin azakumullah. Barakallahu fikum. Seakan-akan Allah kasih pelajaran. Ketika mencerca Islam Arab, ternyata Islam Jawa juga sama. Qanibudin azakumullah. Dan itu pun perlu catatan yang dimaksud di Islam Arab yang mana. Karena, na'udzubillah, kalau yang dimaksud adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Islam yang diturunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, Islam yang diajarkan oleh para sahabat yang mereka rata-rata orang Arab, kalau itu yang dimaksud, berarti jelas mencerca Islam, mencerca agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu mengerikan. Qanibudin a'azakumullah, ya. Ada kejadian yang unik. Seorang kiai besar mereka, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Katib Suriah PBNU, yang merupakan guru utama guru fikih dan usul fikih di Mahad Ali Pesantren Salafi Asy-Syafi'iyah Sukorejo. Wallah, kalau betul-betul Salafiyah dan Syafi'iyah, maka mereka adalah ahlu sunnah. Kalau benar Salafiyah dan Syafi'iyah. Pertama memuji Islam Nusantara dengan kalimatnya, pemahaman, pengalaman, dan metode dakwah Islam Nusantara sejauh ini telah memberikan kesan yang baik, yaitu Islam yang tampil dengan wajah sumringah, penuh toleran, tapi tidak pelin-pelan, serta permai nan damai. Asalnya begitu. Tapi setelah terjadi apa yang terjadi, apa kata beliau? Kata Kiai Haji Afifuddin Muhajir, qal, dia berkata, saya hanya ingin menyampaikan pepatah Arab yang mengatakan, faqidus syai la yu'ti. Orang yang tidak punya, tidak akan memberi. Apa maknanya? Ditafsirkan oleh beliau sendiri. Maknanya, apa faqidus syai la yu'ti? Orang yang tidak punya, tidak akan memberi. Kata beliau, orang yang tidak punya uang, gak mungkin bisa memberikan uang. Orang yang tidak punya ilmu, gak akan memberikan ilmu. Orang yang tidak baik, gak akan bisa memperbaiki orang. Sudah tahu arahnya kan? Orang-orang yang tidak jujur, gak mungkin akan bisa mengajarkan kejujuran. Kalau mau mengajarkan Islam damai, Islam sejuk, dalam keadaan mereka tidak sejuk, apakah bisa? Faqdu syai la yu'ti. Faqdu syai. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Yang perlu kita sampaikan pada siang hari ini adalah prinsip agama Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Quran dan Sunnah. Yang perlu kita sampaikan dan perlu kita ingat untuk kita dan seluruh kaum muslimin, apakah mereka di dalam organisasi Muhammadiyah ataupun NU ataupun Persis ataupun Muhammadiyah ataupun Al-Irsyad ataupun apa saja. Selama mereka muslimin, saya yakin pegangan kita sama. Agama kita sama, panutan kita sama, pegangan kita Al-Quran dan panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus membuat perkara-perkara baru hanya karena ingin Islam yang lebih toleran, hanya karena ingin Islam yang lebih sejuk, seakan-akan bisa membuat yang lebih bagus dari apa yang Allah ajarkan dalam Quran, dari apa yang Rasulullah SAW ajarkan dalam Sunnah. Tidak perlu ada yang baru. Tidak perlu ada yang baru. Allah Subhanahu wa taala setelah menyatakan dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dalam ayat lain Allah katakan awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Apakah belum cukup, kata Allah, bagi mereka apa yang kami turunkan kepadamu dari kitab ini, wahai Rasul, yang yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika la rahmatan. Sesungguhnya ini adalah rahmat. Wa dzikra liqaumin yu'minun. Itu rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.